Apa pantaskah kau untuk kutunggu? Cukup pindahkah dirimu untuk selalu kunantikan? Mampukah kau hadir dalam setiap mimpi burukku? Mampukah kita bertahan di saat kita jauh? Seberapa hebat kau untuk kubanggakan? Celakanya hanya kaulah yang benar-benar aku tunggu. Hanya kaulah yang benar-benar memahamiku. Kau berpikiran bila kemanapun kau suka. Celakanya hanya kaulah yang pantas untuk dibanggakan. Hanya kaulah yang sanggup untuk aku andalkan. Dia sekarang beri aku selalu menantimu. Seberapa hebat kau untuk dibanggakan? Kau bernahan dengan hidupku yang malam. Oh, oh, sanggupkah kau meyakinkan di sana ku we'll be right back.